Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, nahmadu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi al-mujtaba. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini, acara penyejuk hati melalui gelombang Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu memperkuat rasa kasih sayang di dalam jiwa kita, mampu kembali menyadarkan kita sebagai satu tubuh yang tetap harus saling bantu-membantu dan tetap berusaha untuk saling mengingat-mengingatkan untuk tetap taat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini tetap berlanjut dan berlanggengan sehingga kita tetap mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke 90 dari surah Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menggambarkan tentang kekerasan hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik Arab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan tentang betapa mereka yang mampu merasakan tentang keindahan Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an, akan tetapi ternyata mereka malah menolaknya dengan cara menuding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an berkali-kali tentang dirinya sebagai pencipta alam semesta dan pengatur alam semesta. Rabbus samawati wal ardi. Pengatur, pemelihara, penjaga alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Akan tetapi ternyata orang-orang kafir malah mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Mereka masih berpikiran bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang begitu sakti, yang mampu melakukan apapun sesuai dengan kehendak pribadi dirinya. Suatu anggapan yang salah, karena semua yang disampaikan oleh Rasulullah, semua kekuatan dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya juga adalah bahwa ternyata tudingan atau katakanlah semacam tantangan negatif ini dari orang-orang kafir Quraisy itu tidak banyak sekali Allah gambarkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, ya. Wa qalu lan nu'mina laka hatta lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara jelas, ya. Ya. Di dalam ayat lain mereka mengatakan wa qalu lan la ta'tina sa'ah, ya. Mereka berkata sungguh hari kiamat itu tidak akan pernah datang. Dan masih banyak lagi keterangan ayat Al-Qur'an yang lainnya yang menggambarkan tentang begitu keras kepalanya, begitu membatunya hati orang-orang kafir Quraisy, sehingga segala petunjuk di dalam Al-Qur'an bukan malah menyadarkan mereka, tetapi membuat mereka semakin tampil menjadi orang-orang yang pengkritisi, ya, tukang kritik yang sangat pandai, akan tetapi dari sisi yang lain adalah orang-orang yang bodoh. Ini menjadi pelajaran bagi kita, karena memang realitanya pada saat sekarang ini banyak sekali para pengkritik, pengkritisi, tukang debat, ya, yang berusaha untuk mendebat agama ini dengan cara yang bermacam-macam, ya. Mana di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu masuk ke dalam surga, ya. Mereka mencoba untuk mengalihkan gambaran pembicaraan Al-Qur'an tentang bagaimana Allah mengazab orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mana ini di dalam Al-Qur'an tidak ada keterangan seperti ini? Siapa bilang Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir? Coba buktikan kepada kami nabi itu adalah nabi terakhir. Kata-kata khataman nabiin itu adalah artinya cincin, bukan penutup para nabi. Ya, dikritisi ayat Al-Qur'an ini, berusaha untuk dicari celah-celah yang menurut mereka adalah celah, ya, sehingga akhirnya membingungkan orang terhadap keterangan-keterangan yang sudah mapan yang berada di dalam pemikiran para umat Islam saat sekarang ini, ya. Walaupun tindakan mereka mengkritisi ini bukan berangkat dari ilmu pengetahuan, ya, pengetahuan, ya, membaca Al-Qur'an jarang, menghafal Al-Qur'an tidak hafal dan sebagainya, tapi mereka berani mengkritisi, ya, ini berangkat daripada kebodohan semata yang tidak didasarkan atas ilmu pengetahuan. Inilah yang dilakukan oleh orang Arab kafir Quraisy, yang ketika mereka tahu bagaimana indahnya uslub Al-Qur'an, yang ketika mereka sudah memahami tentang isi Al-Qur'an itu, karena di dalam sejarah dikatakan bahwa Abu Jahal, ya, Abu Lahab itu dan juga Abu Sufyan ternyata setiap malam mengendap-endap untuk mendekati rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar ingin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, ya. Di dalam penjelasan yang terdahulu sudah kita sampaikan bahwa ternyata ada seorang Arab Badui yang tidak pernah membaca Al-Quran, tetapi dia bisa paham tentang orang-orang Islam yang salah membaca Al-Quran. Itu bukan Al-Quran, ya. Ternyata memang salah yang membaca Al-Quran tadi. Ya, dia baca Wallahu Ghafurur Rahim, sedangkan seharusnya Wallahu Azizun Hakim. Ya. Jadi memang disinilah Al-Quran menggambarkan tentang sikap orang-orang yang sangat keras dan tidak mau menerima tentang kebenaran Al-Quran. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fadzlul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah berupa ayat yang kita kaji saat ini adalah berupa perkataan orang-orang kafir yang tidak mau mengimani apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengatakan tantangan bahwasanya mengatakan lan nu'mina laka hatta tabjura lana. Kata-kata lan ini adalah menunjukkan artinya selama-lamanya, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Tapi ingat bahwasanya setiap kata lan itu tidak selamanya artinya itu selama-lamanya. Kita lihat firman Allah, lan ukallimal insan al-yaum lan ukallimal insiya, artinya pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada manusia. Artinya inilah menandakan bahwasanya lan itu tidak artinya selama-lamanya. Dilihat juga uslub ataupun gaya yang terdapat kandungan firman Allah tersebut. Maka dalam kajian kita saat ini artinya selama-lamanya, tapi ada kata yang dalam firman Allah, ya, dalam Al-Qur'an maksudnya, kata lan itu tidak artinya selamanya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Itu adalah menunjukkan pada yang kita kaji saat ini, menunjukkan kata lan itu selamanya itu disebabkan karena betul-betul mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima apa yang sudah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada tingkat beribadah kepada Allah. Kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini untuk menyembah berhala mereka atau tuhan mereka, besok menyembah yaitu tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah ayat Al-Qur'an yaitu dalam surah Al-Kafirun mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Itu adalah sudah jelas kata Rasulullah dalam firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan, tidak ada penyembahan untuk agama mereka. Bahkan diulang lagi, wala a'budu wala ta'budu la a'budu ma ta'budun wala a'bud ma ta'budun, artinya aku tidak dan kamu tidak menyembah apa yang mereka sembah. Maka di akhir ayat Al-Kafirun itu disebutkan artinya lakum dinukum waliyadin, artinya kita dalam hal ini tidak bisa kita gabungkan. Artinya Al-Quran menafikan penyembahan masing, menafikan penyembahan masing-masing terhadap Tuhan masing-masing pada masa sekarang ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Kafirun itu, dan saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Maka dalam surat Al-Kafirun itu sebetulnya menekankan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kamu, dan jangan menyembah apa yang mereka sembah. Artinya orang-orang kafir Quraisy atau orang kafirun pada saat itu menyembah apa yang menjadi sembahan mereka. Dalam hal ini juga tidak ada penawaran tentang masalah akidah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar firman Allah, hatta tabjura lana minal ardi yanbu'a, mengatakan perkataan orang-orang kafir sampai mengatakan seperti itu karena disebabkan oleh kekufuran mereka di muka bumi ini, sehingga mereka seakan-akan mengancam. Karena mata air itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan mata air tersebut. Maka dalam hal ini bahwasanya kita harus mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus meminta sesuatu. Kalau Allah tidak memberikan ini, aku tidak mau menyembah Allah. Jauhkanlah sifat seperti itu. Kita menyembah ini adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fadzul Haq. Para pemirsa rahimakumullah, para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup dari keterangan kita pada hari ini adalah bahwa kita harus kembali menyadari bahwa setiap keterangan Al-Qur'an memberikan inspirasi kepada kita dan pemahaman kepada kita apa yang seharusnya kita pahami di dalam kehidupan ini, yang pada intinya adalah mengakui dengan sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta dan satu-satunya yang harus kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.